كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسبي سالما جمع آمر ودمنبي وشبيدين وبه عشرون وببو ألحق والأهلون أولو والآلمون عليون وراضون الشد والسنون وببو هو مثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد والنون مجموع وما به التاق فافتح وقل من بكسره نطق والنون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوا فانتبه وما بتا وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النسب ما كذا أولاة والذي مسكن والذي اسما قد جعل كأذيعات فيه إذا أيضا كبل وجرى بالفتحة ما لا ينصرف ما لا يضف ما لم يضف أو يكو بعد الردف واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنسب سمة كلم تكوني لترومي مثلما والسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكي مكارما فالأول العرب فيه قدر جميعه والذي قد قصر والثاني منكوس ونسبه أظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبني نسب ما كيدعو يرمي والرفع فيه إمنوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما النكرة والمعرفة نكرة مقابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهؤم وذي وهند وابني والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال من أما لا يبتدا ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من سليه ما ملك وكل مدمر له البناء يجب اللفظ ما يجر كاللفظ ما نسب للرفع والنسب وجر ناصلح تعرف بنا فإننا نلنا المنح وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقعما وألما ومن ضمير الرفع وما ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق تقبض إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل إيايا وتفرع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وسل أو افسل ها سلني وما أشبهه في كنت أخلف ألتما كذا خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا وقدم الأخص في اتصال وقدما ما شئت في انفصال وفي اتحاد وفي اتحاد رتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد ندم وليتي وليتني فشى وليتي نظرا وما لعل كس وكن مخيرا في الباقية واضطرارا خفف مني وعني وعني مني وعني بعد من قد سلف وفي لدني لدني قل وفي قدني قدني قد وقدني الإحدى وفي لدني لدني قل وفي قدني وقدني الحذف أيضا قد يفي العلم اسم يعين المسمى مطلقا ألمه كجعفر وحرنقا وقرن وعدن ولاحق وشلقم وهيلة وسلك واسما أتى وقنية ولقبا وآخرا ذا إن سواه صحبا وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أدبئ الذي ردف ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدن وجملة ومآب مسجن ركبا da'in bighairi wa fi waihi, da'in bighairi waihi tamma ariba wa sya'a fil a'lami dum wa sya'a fil a'lami dul idafah ka'abdi syammin ka'abdi syamsi wa abi quhafah ka'abdi syamsi. Ini harusnya ka'abdi syamsin, tapi di sini karena di situ dipaksakan menjadi syamsi, ya harusnya syamsin. Ka'abdi syamsi wa abi quhafah. Nah, sampai 78. Nah. Wa sya'a fil a'lami dul idafah ka abdi syamsin wa abi quhafah. Nah. Abdi syamsin wa abi quhafah. Di sini jelaskan Syekh rahimahullah mengatakan wa sya'a. Sya'a di sini yang viral, masyhur. Fil a'lam, dalam alam. Sya'a ini sudah menyebar kemana-mana. Sya'a. Masyhur. Fil a'lam, dalam a'lam. Dalam ilmu, isim nama, kata benda. Yang menunjukkan nama. Alam. A'lam jamak dari alam. Udul idhafah. Yang terdiri dari kalimat idhafah. Ka'abdi syamsin. Seperti Abdu Syamsin wa Abi Quhafah dan Abi Quhafah. Ini harusnya Abdu Syamsin karena ada ka-nya jadi Ka'abdi Syamsin. Harusnya Abu Quhafah jadi Abi Quhafah. Nah. Paham ya? Ini 78. Qulu sya'a bi ma'na kasura. Banyak. Artinya apa, Mas? Kasro, sya'a kasro. Wa qulhu a'lam jamu alamin. A'lam jamu alamin. A'lam itu jamu dari alam. Wa qulhu dul idhafati. Kata-kata apa? Qulhu dul idhafati. Yang mempunyai idhafah. Dul idhafati. Dul idhafati. Ay sahibul idhafati, yang punya idhafah, yang disandarkan. Wa wal muraqabu idhafiyu, disusun dengan sandar menyandarkan, DMS, diterangkan-menerangkan. Ka abdi syamsin wa abi quhafah, seperti abdi syamsin, 1, 2. Itu menjadi muraqab wa abi quhafah, ini juga disandarkan. Ya. Wa hadha alladhi qala al-mu'allif rahimahullah, ini yang dikatakan oleh mu'allif rahimahullah itu wadihun la yahtaju ila bayanin, ini jelas tidak membutuhkan penjelasan. Wadihun jelas, la yahtaju ila bayanin, tidak perlu penjelasan. Fa Abdullah, seperti apa Abdullah wa Abdurrahman wa Adu Syamsin wa Abu Qufaha Quhafa wa ma asbaha dhalika katsirun, ini banyak sekali. Lakinnahu arada min hadaini mithalaini an yubayyana anna al-'alama dhal idafati yakunu i'rabuhu 'ala al-juz'i al-awwal bihasbi al-awamil wa juz'uhu tsani yu'rabu majruran bil idafati. Hadha muradul mu'allif rahimahullah. Maksudnya apa di sini, Mas? Suf, antum lihat. Wa asbah dari kekasirun, banyak sekali, Mas. Jadi apa? Abdu kemudian diidofahkan. Walakinnahu arada min hadaini mithalaini, namun yang diinginkan dari dua misal ini an yubayyina, beliau Ibnu Malik menginginkan untuk menjelaskan annal alama, bahwasanya alam, alam itu apa? Alam nama. Dal idafati, yang mempunyai idhafah, yang disandarkan di situ. Yakunu i'rabuhu 'ala al-juz'il awal, i'rabnya mengikuti juz yang pertama. Juz yang pertama artinya adalah bagian yang pertama. Bihasbil awamil, tergantung dari amilnya apa. Wajuzu sani yu'rabu majruran. Jadi misalnya apa? Ini kitabul hadithi. Ya, hadithi. Ya. Nah, kitabul hadithi kan? Ini yang pertama, ini tergantung apa mas? Tergantung awamilnya. Ini yang pertama. Nah, ini yang pertama. Kitabu. Fi kitabil hadithi. Ada fi-nya. Maka yang di-i'rabkan mengikuti juz yang pertama, yaitu apa? Mudhofnya. Sedangkan juz utsani yang disandarkan bagian yang keduanya adalah apa? Yu'rabu majruran bil idhafah. Di'i'rabkan dengan majrur. Dengan apa? Idhafah, disandarkan. Jadi karena disandarkan maka di bawah, Mas. Disandarkan, Mas. Ya. Kalau disandarkan di atas itu namanya apa, Mas? Ngaclok. Karena disandarkan mesti dia ke bawah. Contoh ini, Mas. Ini ya. Ana menyandarkan ini ke gelas ini. Maka kembali pada hukum asalnya. Ini pensil ini hukumnya awalnya gini, Mas. Ya. Dia akan naik ketika dia disandarkan. Jadi ngingetnya itu yang disandarkan, ya, mudhofun ilaih, yang disandarkan itu adalah kepadanya mesti itu yang di bawah. Dia kasroh. Kasroh itu patah. Patah itu ke bawah, Mas. Gak mungkin patah itu kemudian dia naik lagi. Itu logika. Ya. Makanya kitabul hadithi ini pasti yang kedua ini adalah, ya, ini majruron bil idhafah. Paham? Dikasrohkan. Jadi kalau misalnya Mas Nanang jadi Mas Nanangi. Ya. Masu Nanangi. Ini hanya untuk memudahkan. Ya. Nah, hadza muradul muallif rahimahu, itu yang diinginkan. Makanya ada Abdurrahman, Abdusyamsin dan Abu Quhafah. Ini kan jadi Abu menjadi Abdu Abdullah. Karena apa? Karena di awal contohnya ka, ada majrurnya ka. Nah, qauluhu, perkataannya ka abdi syamsin huwa ibnu manaf. Ini adalah ibnu manaf. Li'anna manafan lahu arba'atu auladin. Manaf itu punya beberapa anak. Pertama Hashim. Hashim ini yang pertama. Wal Muttalib ini kedua. Wan Naufal ini yang ketiga. Wa Abdu Syamsin ini yang keempat. Ha'ulai arba'atu ikhwatun, ini adalah empat saudara. Lakinna bani Hashim wa bani Muttalib, ya, mutanasiruna fima bainahum. Walihada indomma bani Muttalib ila bani Hashim hina hadarat Quraishun bani Hashim fi syi'bi hina da'watu Rasul alaih salatu wassalam. Ini asalnya Hashim, Muttalib, Naufal, Abdi Syams. Ini empat. Ini termasuk apa, Mas? Keturunannya Quraisy. Keturunannya Quraisy. Mbah-mbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Empat saudara nih. Ya. Lakinna Bani Hashim. Namun Bani Hashim yang pertama, wa Bani Muthalib mutanasiruna fima bainahum. Artinya mutanasiruna ini dua-duanya saling tolong-menolong. Ataupun mutanasiruna di sini maksudnya adalah nasrani. Mengikuti agamanya Nabi Isa. Karena kaitannya dengan apa? Ya. Dari ini Bani Hashim dan Bani Muthalib ini mengikuti agamanya Nasrani. Nah. Walihada in dhamma Bani Muthalib ila Bani Hashim. Kemudian Bani Muthalib itu bergabung menjadi Bani Hashim. Hina hasarat Quraisyun. Ketika zamannya Quraisy, Bani Hashim fi Syi'bi. Ya. Artinya di sini ketika Bani Hashim itu lebih unggul, lebih mapan di situ, Bani Muthalib menjadi satu, menjadi satu kesatuan. Ya. Hina da'watur Rasul, ketika dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi dhalika yaqulu Abu Thalib fi lamiyatihi masyhur. Yes. Wa fi dhalika, dalam demikian, ya, yaqulu Abu Thalib, Abu Thalib dalam lamiyatihi al-masyhurah, dalam lamiyah syairnya yang masyhurah, allati qala anha Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, luar so. Nah. Wa fi dhalika yaqulu Abu Thalib fi lamiyatihi al-mashhurati allati qala anha Ibn Kathir rahimahullah innaha ablaghu min al-mu'allaqati as-sab'i allati allaqaha al-arabu fil Ka'bati. Qala fiha jazallahu anna 'abda shamsin wa nawfalan 'uqubata sharrin 'ajlan ghayra 'ajlin. لأنهم بنو عمهم ومع ذلك صاروا مع قريش عليهم. لكن لو قال قائل هل يجوز أن ننسب إلى عبد شمس من كان من ذريته. Ini salah harakatnya, من ذريته bukan ذريته تهامة. Ya, من ذريته harusnya hi. Bihada tarkibi fanaqulu fulanun min bani abdi syamsin aw la yajuzu. Al jawab yajuzu li anna hadha min babil khabar wa laysa min babil insya wa farqun bainal khabari wa bainal insya'i. Lakin law kana abdu syamsin amamuna al an la qulna ghayyir isma amma wa qad mata fala لأنه لا يمكن التغيير ولكن يجوز النسب إليه ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام نعم يرتجز يوم حنين ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وينتسب إلى جده ma annahu yuqal anhu Abdul Muttalib. Naam. Wa fi dzalika yaqul Abu Thalib dalam lamiahnya yang masyhur yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, innaha ablaghu minal mu'allaqati sab'i allati aqallaha al-Arabu fil Ka'bah. Ini lebih pas dari mu'allaqati sab'i, dari apa yang ditempelkan tujuh. Maksudnya apa? Itu terkenal orang Arab itu ketika menjadikan di dalam Ka'bah itu mas, itu ada tujuh kelompok. Ya, sedangkan ini Quraisy ini kan disebutkan ada empat, Hashim, Abdul Muttalib, dan Naufal dan Abdul Syams. Ya, empat ini lebih pas dibandingkan ketika disebutkan tujuh. Maksudnya seperti itu. Qala fiha, ya, dikatakan di dalamnya, jazallahu anna Abda Syamsin wa Naufalan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan, ya, balasan kepada Abda Syamsin dan Naufal. Uqubata syarrin. Ya, artinya diberikan balasan. Tapi balasannya ada uqubata syarrin. Ya, balasan jelek. Ajilan, yang disegerakan, ghera ajilin. Tanpa diakhirkan. Ya. Ajilan ghera ajilin. Li'annahum banu ammihim. Karena mereka itu adalah keturunan dari paman-pamannya. Wa ma'adhalika soru ma'a Quraisy alaihim. Sedangkan mereka itu menjadi bersama orang-orang Quraisy. Ya, maksudnya Pak Abdul Syamsin dan Naufal itu tidak mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah SAW, tapi malah justru balilo. Nah, lakin lau qala qail, kalau dikatakan, namun kalau dikatakan, hal yajuzu, apakah boleh annan subah untuk menisbatkan ila abdi syamsin, apakah boleh untuk menisbatkan kepada abdi syamsin mas, apakah boleh menisbatkan kepada Abdi Syamsin, hambanya apa mas? Matahari. Mangkana min durriyatihi, orang yang termasuk dari keturunannya. Bihada tarkibi, dengan susunan ini. Panakulu, kita katakan fulanun min bani Abdi Syamsin. Fulan, ini adalah keturunannya bani Abdi Syamsin. Keturunan bani Abdi Syamsin. Aula yajuz, apa tidak boleh? Maksudnya apa? Misalnya sekarang ada orang, kakeknya namanya Abdul Syamsin. Kakeknya sudah meninggal, namanya Abdul Syamsin. Apakah boleh untuk mengatakan fulan adalah keturunannya Abdul Syamsin? Mbah Abdul Syamsin. Nah, al-jawab boleh. Ini ada keterangan tambahannya. Jangan mengatakan boleh. Oh, berarti boleh dong mengatakan anak antum nanti dikasih nama Abdul Syamsin. Nah, sabar dulu. Li'an hadza min babil khabar. Ini boleh karena ini hanya pemberitahuan saja, mas. Khabar saja, pemberitahuan. mbahnya sudah mati, mau diganti juga enggak bisa. Paham toh? Ya. Walaysa min babil insya. Ini bukan untuk menulis. Nulis ngarang indah, Mas. Bukan. Ya. Wa farqun bainal khabar wa bainal insya, dan perbedaan antara khabar dan insya, pengabaran dan nulis karangan. Ya. Lakin lau kana Abdu Syamsin amamuna, namun kalau Abdu Syamsin itu berada di hadapan kita sekarang, ya, lakulna, tentunya kita akan katakan ghayyiril isma, rubah namamu, Mas. Ya, rubah namamu Abdu Syamsin, hambanya matahari, kan jadi syirik, Mas. Hamba matahari, orang Jepang nih. Ya kan? Orang Jepang, Abdu Syamsin itu. Ya kan, matahari, benderanya juga bendera matahari itu. Penyembah matahari katanya. Ya. Saking penyembah. Jadi merpet, Mas. Kip-kip. Dia orang sipit. Karena setelah lahir itu cengar, itu langsung lihat matahari. Ya. Di Abdu Syamsin, Mas. Cengir, Mas. Di Syamsin, Mas. Jangan, Mas. Jangan jadi hamba matahari, Mas. Ya. Keros belah nanti, Mas. Alhamdulillah. Ya, karena saking dahsyatnya, Mas, suruh ngelihat. Ya. Lahir, habis itu langsung suruh diet matahari. Habis itu beribadah kepada matahari. Top start. Nah, maka disebutkan ghayyir isma, ganti nama. Amma waqad mata fada. Kalau udah mati, mau diapain lagi maksudnya? Mau diganti? Mbahnya siapa, Mas? Abdu Syamsin. Oh, boten pun tak gantos. Abtumbuh. Ya, apalagi itu. Lianna la yumkin at-taghyir, karena tidak mungkin untuk dirubah. Walakin yajuzun nasabu ilaihi, namun boleh untuk menasabkan kepadanya. Seperti apa, Mas? Seperti nasabnya Imam Bukhari. Bardisbah. Bardisbah itu Majusi. Buyutnya. Buyutnya Imam Bukhari Majusi. Ya. Maka tidak dibolehkan untuk menisbatkan kepada Abdu Syams. Secara kalau Abdu Syams masih hidup, kalau sudah mati hanya untuk sebagai nisbat keturunan, enggak ada masalah. Tapi hatta Imam Bukhari pun enggak senang kalau disebutkan keturunan Bardisbah. Ya. Bardisbah enggak senang. Nah, walihada kana Rasulullah alaihi salatu wasalam yartajizu yaumal Hunain. Bahkan Nabi SAW itu bersair. Ya. Ketika di peperangan Hunain. Wa yaqulu ana nabiyyu. Aku adalah seorang nabi. La kadzib. Aku tidak dusta. Artinya apa? Nabi enggak pernah dusta. Ana banu Abdul Muthalib, aku adalah anaknya Abdul Muthalib. Padahal harusnya cucu. Harusnya apa? Sibtu. Ya, wa Abdul Muthalib jaddi. Abdul Muthalib adalah kakekku, tapi disebutkan ana ibnu, anak. Ya. Anak. Fa yantasibu ila jaddihi ma annahu yuqalu anhu Abdul Muthalib. Maka Nabi SAW itu menisbatkan kepada kakeknya, padahal itu dikatakan nama Abdul Muthalib. Kakeknya namanya siapa? Abdul Muthalib. Dan Muthalib itu bukan nama Allah Azza wa Jalla. Paham? Maka disebutkan oleh para ulama, Abdul Muthalib adalah istisna, pengecualian. Bukan masalah boleh dan tidak boleh, Mas. Kalau sekarang ada anak yang mengatakan, misalnya Pak Budi mau punya cucu, nanti jenengnya Abdul Muthalib, gak boleh, Pak. Tak boleh. Karena apa? Itu sudah khobar, sudah terjadi, orang sudah mati. Sama dengan Abdus Syams. Yang rajih enggak boleh mengatakan abdu kecuali idhofahnya kepada asma atau sifatnya Allah Azza wa Jalla. Karena tidak boleh menghambakan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah. Walaupun Muttalib di situ adalah kaitannya dalam rangka untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla, pun itu enggak boleh. Enggak boleh. Wa qaluhu Abi Quhafah huwa walidu Abi Bakr As-Siddiq. Abi Quhafah, bapaknya Quhafah, ini adalah ya bapak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa huna qala ka Abdi Syamsin wa Abi Quhafah. Dan ini dikatakan Abi Syamsin Abi Quhafah. Li anna misal awal, karena contoh yang pertama al-juz'ul awal minhu yu'rabu biharakati, diirabkan dengan harakat. Wa juz'ul tsani mu'rabun man munsharifun. Mu'rabun munsharifun. Quhafata. Abi Quhafata menjadi Abdi Syamsin. Ini ya. Quhafah. Nah. Jadi amma misal tsani, sedangkan contoh yang kedua wal juzul awal minhu yu'rabu bil hurufi wal juzul tsani minhu mu'rabun ghairu munsharifi. Misal yang kedua apa Mas? Abu Quhafah di situ. Kan antum lihat ya 78 ya. Ya, 78-nya ka Abdi Syamsin wa Abi Quhafah. Kita masuk pada Abi Quhafah. Misal utan. Kalau misal awal adalah apa? Abdu Syamsin. Kalau juzul awal minhu yu'rabu bil huruf. Ya. Abdi. Ini Abi. Ini Abi. Abi itu bapakku. Paham gak? Bapakku. Abi. Ya. Karena di sini antum lihat. Oke, sabar Mas. Sabar. Ya. Ini abdi. Ini abdi. Cof. Abdi. Ini Abi. Paham? Nah. Asalnya adalah di sini Abu. Tapi di sini disebutkan juzul awal, juz yang pertama, yu'rabu bil huruf. Juz yang awal itu di'irabkan dengan huruf. Hurufnya apa? Ka. Maka wajuz tsani minhu mu'rabun ghairu munsharifin. Yang keduanya adalah mu'rab tapi ghairu munsharifin. Karena apa? Nama. Ya. Nah, ini seperti itu, Mas. Karena kata-kata antum lihat Quhafah. Quhafah. Kuhafa. Ini harusnya kuhafata. Karena dia di akhir seperti Ibnu Majah. Ini juga sama. Bukan Ibnu Majah tak, tapi Majah. Ya. Sehingga ini boleh disebut menjadi kuhafata. Subhanallah. Nah, ini ghair munsharif, tidak bisa di ya. Munsharif itu artinya tidak bisa apa Mas? Tanwinkan. Kalau samsin ini apa? Ada tanwin. Di sini tidak ada kuhafata. Atau di sini kuhafah. Tidak bisa. Nah, seperti itu Mas. Paham maksudnya? Nah. Sekarang kita masuk ke 79. Bait yang 79 dan 80. Wa wada'u li ba'dil ajnasi 'alam. Ka'alami ashasi lafdan wa huwa 'am. Min dhaka ummu iryatin lil aqrabi wa hakadha tu'alatun li tha'labi. Ya. Ini yang ke-79 ini wa wada'u. Ya. Ya. Ini model wada'u. Orang Arab itu meletakkan, Mas. Wada'u. Li ba'dil ajnasi, kepada sebagian ajnas. Ajnas jamak dari jins. Sebagian jenis alam. Alam maksudnya apa? Nama. Alam itu nama. Ka'alamil asfasi, seperti nama orang. Lafdun, secara lafadznya. Wahuwa am, itu adalah umum. Ya. Jadi misalnya apa? Seperti orang menyebutkan lafadznya, ya. Mindaka, dari situ. Ya. Seperti dikatakan umu iryatin itu untuk kala jengking. Akrob, lil akrob umu iryatin. Maka tidak boleh orang menyebutkan umu iryatin itu adalah antum ngasih nama anaknya Iryat. Ini julukan Mas, nama yang sering dipakai oleh orang Arab untuk mengatakan akrab, itu namanya Ummu Iryatin. Ummu Iryatin, kalajengking. Wa hakadha su'alatun, seperti apa? Su'alah. Su'alatun. Ya. Ummu Iryat itu untuk kalajengking, su'alah untuk lil sa'labi. Lil sa'labi. Sa'lab itu artinya di sini sa'lab kalau dikatakan ya, kata-kata bentuk sa'lab Mas. Ini karena sa'lab sendiri itu bisa diartikan macam-macam. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan ya akhi, la takun misal sa'lab. Ya. Maka kata-kata sa'lab itu ya. Maksudnya itu kalau misalnya kata-kata orang mengatakan sa'lab, kasa'lab musam atau rubah. Ya. Itu sering seperti itu, dikatakan su'alabah. Tu'a, pakai sa. Su'alabah. Nah. Jadi ini wa wada'u li ba'dil ajnasi, orang Arab. Ya, orang Arab itu meletakkan nama-nama untuk beberapa jenis alam, nama ka'alamil aswad, seperti nama orang. Ada umum, ada yang secara lafadznya wa huwa am, sedangkan dia yang diinginkan adalah umum. Seperti apa? Umu eryatin. Umu eryatin, Mas. Umu eryatin, Mas. Itu lil akrab. Untuk apa, Mas? Kalajengking. Wahakada su'alabun. Su'alatun. Jadi, su'alatun untuk ta'lab. Ta'lab. Musang. Rubah. Fox. Nah. Itu untuk nama-nama, ya. Karena soalah itu diambil dari kata ampas. Tapi di situ ketika orang mengatakan untuk sa'alat, ya, ya, ini untuk rubah. Nah, kata-kata wada'u, qaluhu wada'u, ad-dhamiru ya'udu 'ala al-arab, ini kembalinya kepada Arab. Siapa yang meletakkan? Orang Arab. Li'annahum hum ahlul kalam, inilah bahasanya mereka, ahlul kalam. Wa ahlu siyaghah, siyaghah itu artinya sighahnya, redaksionalnya. Redaksinya Arab, ya orang Arab itu maksudnya. Bukan orang Wonosobo. Ya, bukan orang Samban. Ya. Paham no? Samban. Nah. Harusnya Sambannya sana dan Samban. Nah. Nah. Li'annahum hum ahlul kalam, ini adalah ahlul kalam. Wa ahlul siyagha. Wa laysa a'idan ala nuhati. Dan ini tidak kembali kepada nuhat. Ahlu nahwu. Tidak kembali kepada ahli nahwu. Li'anna nuhata ghalabuhum mualladuna. Kebanyakan mereka ahli nahwu bukan orang Arab, Mas. Ingat itu. Dikatakan mualud. Mualladuna. Ini bukan asli Arab. La yamlikuna an yadau syai'an fil lughatil arabiyah. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk meletakkan sesuatu apapun di bahasa Arab. Walladhi yamliku dhalika humul Arab, yang mampu untuk meletakkan itu adalah orang Arab. Mereka bukan Arab, maka mereka tidak meletakkan sesuatu pun orang Arab. Yes, ini sudah. Yes, ana lanjutkan sedikit. Nah, jadi wa alam asluha. Alam di sini asluha alaman. Asalnya adalah alam. Lakin hudifat alifu. Imma ala lughati rabi'ata alladhi yakifuna ala al-mansubi biduni alifin wa imma lidurati syi'ri. Lidururati syi'ri. Ini karena, kenapa alam di sini ada dua. Yang pertama, dihapuskannya alif karena ada lughatur rabi'ah, ya, lughah yang rabi'ah, maksudnya rabi'ah di sini adalah yang lebih untuk pas untuk diterima, alladzina yakifuna 'alal mansubi biduni alif. Yang ini Rabi'ah maksudnya adalah semuanya disukunkan Mas, biar gampang. Wa'alam. Wa'alam. Ya. Itu di semuanya dinasabkan biduni alif tanpa ada alif. Atau alasan yang kedua, daruratu syi'ri. Karena darurat Mas, darurat syi'r. Artinya apa? Syi'rnya itu sudah dalam kondisi harusnya seperti itu biar ngepas ki. Ya, ngepas ki. Bih Mas, ngantuk Mas? Sudah? Ya khair, kita tutup. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.